Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finar. A'adana Allah wa iyyakum jami'an min shiddati 'adabiha. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan yang pertama kali untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keberuntungan alal muttaqin, keberuntungan yang hakiki yang akan didapatkan oleh mereka al-muttaqun, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya menjadi orang-orang yang muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebesar-besarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sidang Jum'ah yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa minat taqwallah, di antara bentuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-imanu bima ja'a bihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani segala apa yang datang dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengimani secara benar zahirah wal batinah, mengimani secara zahir dan mengimani secara batin. Dan di antara yang dikhabarkan oleh an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan yang diperintahkan untuk diimani serta diyakini oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-imanu bir rusul, mengimani seluruh para rasul yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin, sebagai bentuk bukti kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala lil alamin kepada makhluk-makhluknya. Maka tatkala datang malaikat Jibril alaihi salam datang dan bertanya kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tatkala datang malaikat Jibril menghadap an-Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ya Muhammad, beritahukanlah kepada kami apa yang dimaksud dengan al-iman." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yang namanya al-iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, beriman kepada hari akhir, dan juga al-imanu biqadari khairihi wa syarrihi." Mengimani takdir-takdir ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuan yang baik maupun ketentuan yang jelek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara bentuk keimanan yang wajib untuk diimani dan dibenarkan adalah al-imanu birrusul. Mengimani rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan rasul adalah man uhya ilaihi minal bashar wa umira bitablighihi. Yang dimaksud dengan ar-rusul adalah orang yang diberi oleh yang diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka al-imanu birrusul, beriman kepada rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang harus kita fahami, yang harus kita imani. Dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah man awalu rasul. Siapakah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini? Adapun rasul yang pertama telah dijelaskan oleh para ulama adalah Nuhun alaihi salam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis tentang hadis syafa'ah, tentang hadis kisah syafa'at. Tatkala umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat nanti, mereka merasakan azab yang luar biasa. Sehingga umat manusia an-nasu ya'tuna ila Adam. Maka umat manusia mereka mendatangi Nabiullah Adam alaihis salam. Liyasma'ulahum. Supaya Adam memintakan syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Tapi Adam faya'atadir. Adam mengatakan tidak sanggup. Dan Adam mengatakan fa'tu ila Nuhin. Awalur rasulin arsalahu Allahu ila ahlil ard. Kata Adam alaihis salam, datanglah kalian kepada Nuh. Datanglah kalian kepada Nabiullah Nuh alaihis salam. Sesungguhnya Nuh alaihis salam adalah merupakan rasul yang pertama kali yang Allah utus ke muka bumi. Adapun rasul yang terakhir dijelaskan oleh para ulama akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun rasul yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Maka disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak salah satu di antara kalian, akan tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama terkait al-imanu birrusul adalah ma huwa da'watur rusul alaihimus salatu wassalam. Setelah kita mengetahui bahwasanya rasul-rasulnya Allah adalah mereka utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita ketahui apa misi dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka dakwahnya para rasul, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yad'un nasa ila tauhid, seluruhnya mengajak umat manusia supaya mereka memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-26, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an'i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap generasi rasulan seorang rasul. Apa tugas mereka? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tugas mereka adalah an'i'budullah, mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Wajtanibut taghut, dan menjauhi yang namanya at-taghut, peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, dakwah yang disampaikan pertama kali adalah mengajak umatnya untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan mengingatkan dari bahaya-bahaya kesyirikan. Sehingga tatkala mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, kaumnya pun mengatakan, mereka mengatakan, waqalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasar. Kata mereka tatkala diajak oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan meninggalkan bentuk peribadatan-peribadatan selain Allah, maka mereka pun mengatakan, wa qalu la tadharunna alihatakum, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian ini, jangan kalian tinggalkan wad, thuwa, yahud, ya'ukan nasr. Maka disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, hadihi asma'u rijalin salihin fi qaumin Nuh. Nama-nama tersebut, kata Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, adalah nama-nama orang salih yang ada pada kaumnya Nuh alaihi salam. Falama halaku walau ala qabrihim, maka tatkala orang-orang saleh itu meninggal dunia, mereka diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mulailah kaumnya atau umatnya mereka memiliki sifat ghulu berlebih-lebihan kepada kuburan orang-orang saleh tersebut. Inilah sebab pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi, adalah sifat ghulu kepada orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi, maka dakwah yang disampaikan pertama kali, bahkan sampai beliau mau meninggal dunia, terus mengajak umat manusia kepada tauhid, untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah semata. Wa yunziru anisyirki, dan mengingatkan umat manusia dari bahaya kesyirikan. Maka tatkala turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal mudathir, kum fa'angzir. Tatkala diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kum fa'angzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Maka Nabi s.a.w. yungziru kaumahu minasyirki, wa yad'u ila tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari bahaya-bahaya kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan mengajak umat manusia kepada tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi khamsin, 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, masih mengingatkan para sahabatnya supaya menjauhi kesyirikan, waspada dan terus waspada dari bahaya kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'alal yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'alal yahud wa nasara. Allah melaknat orang-orang al-Yahud, orang-orang Nasara, karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masajid. Menjadikan kuburan para nabi, kuburan orang saleh sebagai masajid, tempat untuk beribadah. Karena ini merupakan wasilatun ila syirki. Ini merupakan jalan jembatan menuju kepada kesyirikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menutupnya, mengingatkan kepada kaumnya, jangan sampai menjadikan kuburan sebagai masajid, jangan sampai menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah, karena ini akan menyeret kepada kesyirikan. Yang namanya kesyirikan adalah merupakan a'zamul zulmin, kezaliman yang sangat besar. Inilah yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Tatkala mereka tidak mau mentauhidkan Allah dan mereka terus yastamiru ala syirkihi, mereka terus menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku luqali hadza wastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala al-zalimin, al-mubtadi'ati wal-mushrikin wal-kafirin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal-mursalin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui dakwahnya para rasul alaihimussalatu wassalam, yang mereka kulluhum seluruhnya yad'u nasa ila tauhid wa yunziru 'anil syirki, dan mengingatkan manusia dari bahaya-bahaya kesyirikan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui juga apa kewajiban kita kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah mahabbatuhu, mencintai an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang benar. Karena tanda keimanan seorang adalah lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya mimma siwahuma, dari selain keduanya. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasatun idza kana fihi wajada halawatul iman. Ada 3 sifat apabila terkumpul pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan halawatul iman, akan merasakan manisnya keimanan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding dari keduanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban yang kedua adalah adamul itra wal ghulu fi madhihi wa mahabbatihi. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh melampaui batas di dalam mencintai dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atrati Nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan, janganlah kalian melampaui batas di dalam memujiku, di dalam menyanjungku. Demikianlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah melampaui batas, telah berlebih-lebihan orang-orang Nasara di dalam menyanjung, memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah seorang hamba. Maka ucapkanlah oleh kalian, Muhammad itu adalah Abdullahi wa Rasuluhu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusannya. Kewajiban berikutnya adalah ta'atuhu, mentaati an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan mentaati an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam merupakan sababun lidukhulil jannah, sebab yang akan memasukkan seorang ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku, mereka akan masuk ke dalam al-jannah, mereka akan masuk ke dalam sorga, kecuali mereka orang-orang yang enggan. Para sahabat pun bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orangnya yang enggan ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah, siapa saja orangnya yang mentaatiku dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang yang ta'atur Rasul wa tiba'uhu, orang yang senantiasa mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya, dan memasukkan kita semua ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimussalah.